Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu'alaikum. Saya melanjutkan lanjutan kita baca dari kitab Al-Jadid Fisyar Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa fil musnadi wa sunani an-Ibni Zaila'i qala, dan di dalam musnad dan di dalam sunan Ibnu Zaila'i rahimahullah ta'ala, qala, beliau berkata, ataitu Ubay ibn Ka'ab, aku mendatangi seorang sahabat yang bernama Ubay ibn Ka'ab. Faqultu, maka aku berkata, fi nafsi syai'un minal qadari, di jiwaku itu ada sesuatu yang mengganjal tentang permasalahan takdir. Fahaddisni bisyai'in la'allallahu yuzhibuhu min qalbi. Maka berikanlah hadis kepadaku, sebuah hadis kepadaku, dari dengan hadis tersebut, sesuatu tersebut yang mengganjal di hatiku tersebut, semoga Allah SWT menghilangkan dengan hadis tersebut di pada jiwaku. Faqala, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Lau anfaqta misla Uhudin zahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari." Kalaulah engkau berinfak emas semisal gunung Uhud, maka Allah SWT tidak akan menerima infakmu tersebut sampai engkau beriman dengan takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhtaka lam yakun liyusibaka. Dan tidaklah engkau ketahui sesungguhnya apa yang menimpamu tidak akan luput daripadamu, dan apa yang engkau luput darimu tidak akan menimpamu. Wala mutta ala ghairi hada lakunta min ahlin nar. Dan kalau seandainya engkau mati tidak meyakini hal tersebut, sungguh engkau menjadi penduduk neraka. Qala, maka Ibnu Zaila'i berkata, fa'ataitu Abdullah ibn Mas'udin wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Sabitin fakuluhum hadasani bimisri zalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku juga mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan juga aku mendatangi sahabat Hudzaifah ibn Yaman, dan juga aku mendatangi Zaid ibn Sabit. Mereka seluruhnya memberikan hadis atau menghabarkan kepadaku semisal hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahihun rawahu al-Hakim fi sahihihi. Hadis tersebut sahih diriwayatkan Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam kitab sahihnya. dan juga disahkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam As-Sunnah Ibnu Abi Asim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu seseorang terkena keraguan, tertimpa keraguan atau goncang, tidak yakin, yang ragu atau goncang tersebut akan membawa kepada syak, keraguan tentang takdir Allah SWT, atau dia menolak takdir tersebut, keyakinan takdir tersebut. Maka ini termasuk juga dari perkara-perkara yang akan membawa dirinya ke dalam kekufuran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai engkau beriman dengan takdir, yaitu sampai engkau membenarkan bahwasanya takdir baik dan buruk semuanya ini adalah telah menjadi takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mati tidak beriman dengan takdir, tidak beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya mati menjadi orang-orang yang tidak beriman terhadap takdir, sehingga terancam dengan neraka. Wallahualam. Qala Syarih rahimahullah taala, keterangan secara global di dalam riwayat Ibnu Jailami. Yukhbiruna Ibnu Jailami, Al-Imam Ibnu Jailami, yaitu yang bernama Abdullah Ibni Fairuz, dengan kunyah Abu Bishr atau Abu Bishr, berarti seorang tabi'in. Kenapa? Orang yang bertanya dengan sahabat, bertemu dengan sahabat dan belajar dengan para sahabat. Anahu waqa'a fi nafsihi syakkun wa tirabun fi mawdi'il qadari. Bahwasanya beliau Al-Imam Ibnu Jailami tertimpa keraguan di hatinya dan kegoncangan di hatinya tentang perkara takdir. Masyaallah muslimin rahimakumullah, karena apa? Pada di waktu itu memang sedang merebaknya subhat, adanya keyakinan-keyakinan orang-orang qadariyah yang mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebarkan isu-isu bahwasanya Allah SWT tidak mengetahui perkara-perkara sebelum terjadinya. Kalau sekarang mungkin menjadi berita hoax, ya kan? Sehingga goncang, banyak orang goncang dengan berita hoax tersebut. Sehingga Ibnu Jailami bertanya kepada para sahabat, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan takdir, Farada ayastaudiha al-amra min ahli. Maka Al-Imam Ibnu Dailami mencari kejelasan tentang perkara tersebut dari ahlinya, dari orang yang ahli, orang yang berilmu, itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa ya'khudul ilma min masdirihi, masdarihi, sehingga beliau benar-benar bisa mengambil ilmu dari sumbernya yang jernih, langsung dari para sahabat. Yang sahabat adalah para murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala ba'da qura'i sahabati wa ulama'ihim. Maka Ibnu Dailami bertanya kepada sebagian ahlul qura, ahlul itu para ulama, sahabat-sahabat yang menguasai Al-Qur'an, yang menguasai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama-ulama para sahabat. Belum di antara mereka para ulama dan qura, orang yang menguasai Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ya, yaitu sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab dan Abdullah ibni Mas'ud dan Zaid bin Sabit. Maka ketiga orang ini termasuk orang alimnya para sahabat. Ubay bin Ka'ab, ya, telah terkenal, ya kan, sampai apa, Khalifah Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk mengimami salat tarawih. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud jelas-jelas orang yang banyak diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak mengetahui tentang fikih. Sedangkan Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat yang mumpuni di dalam ilmu faraid atau pembagian harta waris. Wa anahum ajabuhu bima yasbutul qada'u, yasbutul qada'a wal qadara khairahu wa syarrahu. Mustanidina fi dzalika ila ma shaha min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat tentunya akan menjawab dengan apa yang telah tetap sahih tentang perkara qada dan qadar, ketetapan dan takdir Allah SWT, baik atau jeleknya. Yang tentunya para sahabat tersebut menyandarkan jawaban tersebut kepada sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqaddirina annahu la yaqbalu alama amila man lam yu'min bil qada'i illahi wa qadarihi. Yang tentunya para sahabat orang-orang yang benar-benar mumpuni, orang-orang yang bisa mendatangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara tertentu, perkara-perkara umat, termasuk keyakinan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan bahwasanya tidak akan diterima amalan seseorang yang tidak beriman dengan ketentuan Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in hasuna amaluhu wa kasura, walaupun Orang yang tidak beriman kepada takdir, dari tidak beriman terhadap ketentuan dan takdir Allah SWT, seorang yang bagus amalnya dan banyak amalnya, tetap tidak akan diterima amalannya sampai dia beriman terhadap ketentuan dan takdir Allah SWT. Li anna man angkara al-qadara ghaira muttaqin, karena barang siapa yang mengingkari takdir Allah SWT, maka tentunya orang tersebut bukan orang yang bertakwa. Walaupun kelihatan amalannya bagus, walaupun kelihatan amalannya banyak, namun ternyata dirinya apa? Engkar terhadap takdir dan keputusan Allah, ketentuan Allah SWT. Wallahu la yaqbalu illa minal muttaqin. Sedangkan Allah SWT tidak akan menerima amalan-amalan hambanya kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Termasuk apa? Perintah untuk beriman kepada qada dan takdir, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi apa? Menjauhi untuk kufur, mengingkari takdir, qada, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dia kelihatan bagus amalnya, banyak amalannya, namun ternyata dia adalah mengingkari takdir, tidak beriman terhadap takdir, maka berarti dia bukan orang yang bertakwa dan orang yang tidak akan diterima amalannya. Walinya itu bila. Qala Syarih rahimahullah taala al-fawaid, faedah faedah yang bisa diambil di dalam asar Ibnu Dailami rahimahullah taala. Ulah yang pertama, wujubu su'ali ahli ilmi amma khufiya hukmuhu. Wajibnya bertanya kepada ahli ilmi, kepada para ulama, dari perkara-perkara yang tersamar hukumnya. Bagaimana ini sebenarnya seperti ini, bagaimana hukumnya. Maka tatkala dia tersamarkan, dia ragu, dia goncang, maka adalah wajib untuk bertanya kepada ahli ilmi atau orang alim. Karena tentunya keraguan tersebut jika dibiarkan, maka akan merembet, akan menjadi bingung, dan akan terus dibawa kebingungan tersebut. Sehingga obat dari kebingungan, obat dari kesamaran adalah ilmu. Maka adalah dia bertanya, mencari jawabannya. Dan tentunya tatkala dia bertanya, tentunya apa, dia harus benar-benar melihat mana ahlul ilmi yang benar-benar dan mana orang-orang yang hanya dikatakan sebagai para alim atau ulama, padahal dia bukan alim atau ulama. Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai keliru ya. Seorang yang berobat ya, mempunyai penyakit, dia tidak memperhatikan dia harus kemana berobat. Dikirain dokter, pakai baju putih, pakai pendeteksi darah, Ternyata bukan dokter ya kan. Dokter palsu misalnya. Maka apa? Ya berbahaya. Diagnosanya salah, akhirnya memberikan obat salah. Akhirnya fatal. Bisa menimbulkan kematian atau lebih parah penyakitnya. Jika tatkala seseorang ini mencari jawaban, mencari ilmu, harus benar-benar memperhatikan siapa yang akan di tanya tentang ilmu tersebut. Tentunya kepada ahli ilmu, orang-orang yang benar-benar berilmu. Orang-orang yang sehat ilmunya, bukan orang-orang yang penyakit ilmunya. Kalau orang-orang yang berpenyakit ilmunya, ilmunya tidak karuan. Dan kalau al-bid'ah, orang-orang yang menyimpang, maka tentunya akan apa? Jawabannya akan menyimpang pula. Dan obatnya juga akan berbahaya, bukan menyembuhkan, tapi malah menyesatkan. Sehingga tidak sembarangan bertanya, tapi harus benar-benar teliti di dalam mencari siapa yang pantas untuk ditanya. Sehingga kita ini apa, harus bisa membedakan mana musaqafin. Tahu musaqafin? Musaqafin itu orang-orang yang bisa dikatakan berpengetahuan, cendekiah. Tapi ternyata tidak menguasai ilmu-ilmu yang pokok, ilmu-ilmu syariat. Dia pintar bicara, membahas sesuatu, namun ternyata dia tidak menguasai ilmu yang pokok, ilmu yang wajib, yaitu syariat. Maka yang seperti ini berbahaya. Berbahaya. Orangnya terkenal dia, walaupun orangnya terkenal, dia harus benar-benar bisa memilih dan memilah siapa yang harus ditimba atau ditanya tentang ilmu tersebut. Asalnya yang kedua, si'atu fiqhis sahabati wa ilmihim radhiyallahu anhum. Luasnya pemahaman para sahabat dan luasnya ilmu para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena mereka adalah murid-murid langsung, berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wahyu turun siang dan malam. Sehingga apa? Ini adalah seabdol-abdol, orang yang diambil ilmunya, menerima langsung, berguru langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat adalah generasi yang terbaik, generasi umat ini yang terbaik, karena generasi yang paling berilmu, generasi yang paling paham terhadap agama, generasi yang paling bisa mengamalkan syariat Islam, orang yang paling bisa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding generasi-generasi setelahnya. Sehingga tentunya seorang ahlus sunnati wal jamaah tidak pantas untuk meremehkan seorang sahabat, tidak meremehkan ilmu mereka, karena mereka adalah orang-orang yang diajari langsung, berguru langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengetahui langsung dan mengetahui, melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan hikmah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa sunnah. Al-Salisah kufran mungkirul qadar, kafirnya orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia sedang mengingkari rukun iman yang ke 5 ya, yang ke 6. Yang namanya rukun itu sesuatu yang harus ada, harus dikerjakan, harus diimani. Sengaja atau tidak sengaja meninggalkan rukun berarti dia tidak sah keimanannya. Golongan menjadi orang-orang yang kafir. Kemudian yang keempat, al-a'malu bil khawatimiha. Yang keempat adalah bahwasanya amalan-amalan ini tergantung pada akhir kehidupannya. Sebagaimana di dalam hadis tadi, yaitu man mata atau la muta ala ghairi hadza la kunta min ahli nar. Kalau seandainya engkau mati sedangkan engkau tidak meyakini terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti mati ini apa? Kematian adalah ujung penutup dari umurnya. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan tidak beriman terhadap takdir Allah. Berarti apa? Su'ul khotimah. Bukan husnul khotimah. Berarti keadaan tatkala matinya ini adalah penentu dari amalan-amalan yang sebelumnya. Walaupun sebelum mati dia memperbaiki amalannya, dia memperbanyak amalannya, ternyata tatkala matinya membawa kekufuran atau tidak beriman terhadap takdir, lakun tamin alinar, maka inilah akhir dari kehidupan yang jelek, sehingga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir yang terancam dengan neraka, menjadi penduduk neraka wal iyadzubillah. sehingga kita tentunya pantas berhati-hati dari syubhat-syubhat, dari berita-berita yang mengandung kekufuran, mengandung keingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang ini tertimpa kebingungan, tertimpa keraguan dari perkara-perkara yang dia tidak ketahui, maka adalah dia cepat-cepat untuk mencari obat atau solusinya. Sehingga termasuk syarat diterima amalan seseorang ini adalah dia harus berada di atas akidah yang sahih. Dia harus berada di atas akidah yang benar. Sehingga barang siapa yang mati di atas akidah yang batil, maka amalan-amalannya tidak akan diterima. Seperti tadi, dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan takdir, sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting untuk belajar akidah yang benar, akidah sahihah, belajar tauhid yang benar. Tapi syarat agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarih rahimahullah taala munasabat hadis ini bab, pesan hadis ini terhadap bab haisudal hadis ala kufriman angkaral qadar, di mana hadis ini menunjukkan atas kufurnya seseorang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Sehingga yang tidak diterima bukan hanya infaknya saja. Lau angfakta bisra uhulin zahaban, kalau seandainya engkau menginfakkan emas misal gunung Uhud, ya, tidak akan diterima. Ini hanya menjadikan satu misal saja, bukan berarti infaknya saja yang tidak diterima, namun seluruh amalannya. Misal ini adalah sebagai contoh saja dari amalan-amalan yang lain. Sehingga sekalipun amalan itu besar, bayangkan kalau seorang berinfak emas seberat gunung Uhud itu kira-kira berapa pahalanya, besar ya? Bisa diratakan seluruh dunia dapat semua, ya kan? Ini tok dapat semua, kamu satu. Berarti apa? Amalannya besar. Ini saja tidak diterima. Sehingga seluruh amalannya tidak diterima. baik yang besar maupun yang kecil. Munasabat hadis ila tauhid, kesan hadis tentang tauhid. Hai sudah hadis ala kufri man angkara al-qadara. Di mana hadis ini menunjukkan atas kafirnya seorang yang mengingkari takdir. Li anna dzalika syirkun ma'allahu fi rububiyyati. Karena amalan yang demikian adalah bentuk mempersekutukan Allah SWT di dalam perkara rububiyah. Allah SWT zat yang mengatur, memelihara seluruh alam, termasuk menentukan takdir makhluknya. Sehingga bagaimana seorang yang berkata kalau umat Islam ini masih mengingkari takdir, kapan majunya? Berarti ini apa? Kata-kata yang mengandung pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan menuduh bahwasanya dengan beriman terhadap takdir tidak akan maju. Menuduh bahwasanya dengan beriman pada takdir berarti dunia ini semakin mundur. Ini adalah tuduhan. Alqaul bila ilmin, dan juga berkata-kata tanpa ilmu. Maka ini sungguh kesesatan yang sangat nyata. Wallahu ta'alam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yang lain. Bagaima ja'a bi musawirin. Bismillah ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.